Loncat semuanya dong. Go, go. Cucu kono mati, aku janji kono mimpi. Arif sun lo kesa dong, rekom jelesi. Arif sun lo kesa dong, rekom jelesi. Ojo lagu yang ketiga kita lepas tentunya.